Masya Allah, cek oke, pertanyaan iki dawa-dawa sisan. Mbok yo pendek-pendek wae ngono lho. Afan yo, gak semuanya dijawab yo. Pertanyaan pertama. Di sini pada soal yang kedua. Afan, anak izin bertanya Ustaz, apa yang dimaksud tidak semua ilmu itu disampaikan? Karena setahu saya ilmu tidak boleh disembunyikan. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah, ya. Ilmu syar'i, ya, yang dapat ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ada yang kandungannya itu faedah umum yang bisa disampaikan kepada semua pihak. Ada yang kedua kandungannya itu terkait dengan perkara-perkara khusus, perkara-perkara yang mendetail, yang mendalam, tidak semua orang bisa memahaminya. Sehingga justru yang dianjurkan dalam syariat, itu merupakan hikmah seorang da'i, seorang alim, seorang murabi, seorang mu'alim, menyampaikan ilmu kepada anak didik, kepada masyarakat, hal-hal yang bisa mereka serap dengan baik. Ilmu-ilmu yang dikhawatirkan mereka tidak bisa memahaminya dengan baik, jangan dulu disampaikan. Bukannya tidak boleh. Jangan dulu kamu sampaikan. Sampai pada sebuah kondisi mereka bisa memahami. Atau barakallahu fikum, ilmu-ilmu tadi, memang ilmu yang berkaitan langsung dengan perkara-perkara yang bakal memunculkan fitnah. Tidak bisa disampaikan di khalayak ramai. Hanya bisa disampaikan di kalangan terbatas. Para ulama, thullabul ilm, para uqala, para hukama, ila akhirnya. Saya bawakan dalilnya. Yang pertama hadis dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wi'a'aini min al-'ilm." Aku ini menghafal dari beliau SAW dua bejana besar dari ilmu. Digambarkan kayak bejana. Amma ahaduhuma faqad basastuhu bainakum. Adapun bejana pertama sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian. Wa ammal akhar law basastuh quti'a hadzal bulqum, kata beliau. Bejana yang lain kalau saya sebarkan di tengah-tengah kalian akan putus urat nadiku ini, urat leherku ini. Artinya apa? Beliau akan dibunuh. Disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari ketika mensyarah riwayat ini, barakallahu fikum, kemungkinan, ya, kemungkinan yang dimaukan oleh beliau ialah hadis-hadis yang menjelaskan tentang penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa yang tidak adil yang akan muncul setelah zamannya Rasulullah SAW. Artinya apa? Hadis-hadis tersebut menyebutkan nama-namanya, fulan, fulan, penguasa ini, gitu. Disampaikan kepada Abu Hurairah. Kalau disampaikan oleh beliau ketika itu kepada kaum muslimin secara umum, dia bisa memunculkan kehebohan bangsa dan negara itu. Karena menyebut nama langsung penguasa ini. Oh, itu membuat fitnah besar. Dan yang bakal diburu siapa ini? Yang menyampaikan informasi. Sahabat Abu Hurairah akan putus urat leherku ini, akan mati. Nah, itu diambil faedah oleh para ulama ketika sebuah ilmu tadi, ya, ketika disampaikan di sebuah tempat atau sebuah kondisi memunculkan fitnah besar, entah karena kandungannya tidak bisa disampaikan ke semua khalayak ramai, hanya orang terbatas, atau mungkin mereka khawatir gagal-gagal paham, atau yang semisalnya, maka jangan kamu sampaikan di kondisi itu, di tempat itu, di orang itu. Jadi bukan disembunyikan secara mutlak, enggak. Yang seperti ini kamu sampaikan di kalangan terbatas. Majelis khos namanya. Untuk orang tertentu, yang alim, yang hakim, yang akil. Yang kedua, disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, hadis yang sangat panjang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau sedang belajar Al-Qur'an kepada para sahabat yang qurra. Ada perbincangan di tengah-tengah mereka terkait dengan masa kekhilafahan. Globalnya ada sebagian pihak yang ada rencana dan ada apa ya, ada isu-isu statement terkait dengan kekhilafahan sahabat Umar ini. Itu ketika masa-masanya sahabat Umar. Sampai ke telinga beliau, murka beliau, marah beliau. Beliau mengatakan, aku akan bicara besok di hadapan semua umat, akan saya jelaskan semuanya. Ketika itu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin, amhil. Wahai umat, tundalah. Ini adalah musim haji. Bila mana ya, karena panjang riwayatnya, ini adalah musim haji. Saya khawatir kalau engkau besok khutbah di hadapan mereka, nanti yang bakal mengerumuni engkau, yang di hadapan kamu, itu masyarakat umum. Hamjun ru'a, gitu namanya. Orang-orang yang enggak bisa mendengarkan dan mencerna ucapan kamu dengan baik. Khawatir mereka menangkap satu makula ucapan dari engkau, lalu mereka sebarkan kemana-mana. Amhil, tunggu sebentar. Sampai engkau pulang ke kota Madinah, Darus Sunnah, Negeri Sunnah, Darul Fiqih, di sana engkau kumpulkan para sahabat, para fuqaha, para ulama. Bicara kamu di depan mereka. Mereka nanti akan bisa mencerna ucapan kamu dan bisa dengan baik dalam mencerna. Nah, beliau mengatakan, iya. Sungguh demi Allah, pertama kali aku datang ke kota Madinah, aku akan bicara sama saya. Alah, cukup panjang riwayatnya. Ya. Itu dalam Sahih Bukhari. Itu dabil faedah oleh para ulama yang namanya al-majalis ala qismain. Majlis itu dua macam. Ada majlis am, ada khas. Yang am itu dihadiri semua pihak, semua halayak, semua orang. Sampaikan ilmu-ilmu yang mendasar yang mereka paham. Yang kedua, majlis khusus. Yang ini, kamu sampaikan di majlis ini semuanya. Karena mereka para ulama, para fuqaha, para hukama, para uqala. Gitu. Orangnya. Terkait dengan apapun, bicarakan di sini. Bukan menyebutkan ilmu secara mutlak, tetapi ada tempatnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu wa arda, ketika Rasulullah menyampaikan kepada beliau tentang masalah hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah azza wajalla. Saya tahu ya sini ya. Rasul mengatakan haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya ialah mereka ibadah kepada Allah dengan tanpa sekutu baginya. Beliau mengatakan satu haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak syirik sedikit pun. Samakan kata-kata ini, yang tidak syirik sedikit pun. Jangan syirik pokoknya. Ketika itu Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala basyirun nas, apakah boleh saya kasih kabar gembira umat dengan riwayat ini? Apa kata beliau? Alala, jangan. Ayat takilu. Mereka nanti akan bersandar dengan riwayat ini. Maknanya kata para ulama, orang-orang yang tidak bisa mencerna dengan baik akan memahami keliru. Bahasa kasarnya, kan tidak mengadab orang yang tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Gitu. Akhirnya mereka malas dalam beribadah, malas dalam beramal soleh, bermudah-mudah dalam mengerjakan dosa. Yang penting tidak syirik. Lalu mengatakan, jangan. La fayattaqin. Sehingga sahabat Mu'ad menunda penyampaiannya. Bukan disembunyikan, ditunda dan disampaikan hanya kepada yang bisa mencernanya. Disebutkan dalam tambahan riwayat itu, beliau menyampaikannya ketika akhir hayatnya ta'atsuman, karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Artinya apa? Disampaikan tertunda penyampaiannya, bukan disembunyikan secara. Jadi makulah statement para ulama yang masyhur, laisa kullu ma yu'lamu yuqal, tidak semua yang diilmui disampaikan. Jadi ada makomnya, ada waktunya, ada tempatnya, ada pertimbangan manfaat madaratnya, barakallahu fikum. Bukan menyembunyikan ilmu, barakallahu fikum. Gitu ya. Tidak semua diam itu salah. Tidak semua bicara itu benar. Masing-masing ada makomnya sendiri-sendiri, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Izin tanya Ustaz, mana dosa yang lebih besar? Syirik atau durhaka sama kedua orang tua? Sama-sama besar. Syirik itu dosa besar yang paling besar secara mutlak dan yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Durhaka kepada orang tua dosa besar yang paling besar terkait dengan manusia. Kalau haknya Rasul dikaitkan dengan haknya Allah Azza wa Jalla. Karena hak orang tua adalah a'zamu huquqil makhlukin. Ya. Berbakti sama orang tua itu adalah hak makhluk yang paling besar. Itu ke orang tua. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawis jangan dibahas mana lebih ringan. Dosa kabeh, gede kabeh, besar kabeh, enggak ada yang ringan. Syirik jangan, durhaka sama orang juga jangan. Jangan dipilih. Semuanya besar. Nah, kalau terkait dengan tobat, iya. Kalau terkait dengan tobatnya, kalau syirik antara kamu dengan Allah Azza wa Jalla, terkait dengan orang tua, kamu dengan Allah dan kamu dengan orang tua. Allahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana ketentuan menjual barang yang dipromosikan dengan menampilkan gambar? Karena sebagian orang tidak mau melakukan transaksi seperti itu dengan adanya dosa jahat dan gharar. Nah, memang ada khilaf ulama dalam bab ini. Bukan kesepakatan sih. Tapi pendapat yang rajih, barakallahu fikum, al-bai' bin namudzaj sahih. Itu bahasa mereka al-bai' bin namudzaj, jual beli dengan sistem sampling. Sampel barang dengan gambar boleh, tapi dengan persyaratan. Yang pertama, bukan gambar makhluk bernyawa. Kata nas pelarangannya tegas. Jadi kalau bernyawa dihilangkan kepalanya. Ya. Yang kedua, antara gambar dan barang sama. Ya. Ketika ada perbedaan, pembeli punya hak fasakh, punya hak untuk batal akad. Mengembalikan barang kembali uang atau ditukar barang, begitu. Yang ketiga itu terkait dengan masalah sistem pembayaran atau akadnya. Bisa uang dulu baru barang, bisa barang baru uang, atau bisa dengan sistem salam atau yang semisalnya. Dan ini pendapat yang rajih, barakallahu fikum, dan ketentuan tadi. Selebihnya silakan baca buku saya Bisnis Online, ya. Itu saya terangkan cukup panjang tentang masalah ini, barakallahu fikum. Gitu ya. Apa insyaallah sing jawab sing ngetik iki. Bisnis online dalam perspektif fikih Islam. Naam. Barakallahu fikum. Wah, iki dawa iki jawabane iki. Kajian dengan tema muamalah dengan wanita, wis dawa urusan iki wis. Tapi bukan janji, bukan utang. Ana kalau enggak ngasih utang, enggak ngasih janji. Tapi panjang sih, enggak mungkin dibahas. Allahu a'lam bissawab, kurang 7 menit. Masyaallah, tabarakallah. Ada ikhwan yang bertanya. Syarat ibadah salah satunya adalah mutaba'ah. Apakah syarat berjamaah dengan jarak satu meter itu dikatakan mutaba'ah? Masya Allah. Jawabannya, termasuk mutaba'ah ketika dilakukan pada kondisi darurat. Yo, ye. Puas dengan jawaban itu? Gitulah ya. Jadi gini, mutaba'ah itu memang asalnya adalah sesuatu ibadah yang ada bimbingannya langsung dari Rasulullah SAW. Itu yang antum pahami selama ini. Tapi ingat, melaksanakan sebuah ibadah dengan kaifiah yang tidak biasa karena kondisinya darurat, itu juga sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu juga namanya mutaba'ah. Kaidah ini disepakati oleh para ulama ialah la wajib bil iqtidari. Tidak ada kewajiban dengan tanpa kemampuan. Yang kedua, ad-daruratu bihil mahdhurah. Kondisi darurat itu bakal membolehkan perkara terlarang. Ini untuk yang berpendapat wajibnya merapatkan saf. Itu kaidah yang dipakai oleh para fuqaha melakukan sebuah tindakan dalam ibadah yang tidak sesuai dengan kondisi normalnya. Itu mutaba'ah sesuai dengan fikih Islam. Dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau terkait dengan masalah penyakit yang membawa sampai kematian, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jika Allah mengatakan yang lain, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam fikih-fikih mereka. Itu kondisional, ketika hilang kondisinya normal. Difahami insyaallah ya, itu namanya mutaba'ah ya. Saya bikin contoh yang lain, mengurus jenazah. Itu kan sunnahnya, ya normal, ya dimandikan lah segala macamnya. Nah, ketika ada semacam sebuah peristiwa dan kejadian, longsor, tsunami, apalagi. Tidak, ini yang membuat itu jenazah tertimbun tanah, baru ketemu setelah sekian hari, sudah kondisinya sudah apa ya, badannya sudah seperti itu. Terus kira-kira apa antum mandikan dulu? Dimandikan, kemudian dikafani dan segala macamnya. Jangan kan dimandikan, kamu pegang aja merempul itu, merempul ya, dipegang itu langsung cus, putus tangannya, dipegang tok. Terus bagaimana? Ketika keputusan pemerintah semua jenazah dijadikan satu, dimakamkan dalam satu lubang yang besar. Sudah bleng uruk. Nah, itu kan enggak mutaba'ah. Karena enggak sesuai dengan tata cara jenazah. Ini enggak normal, Mas, kondisinya, Mas. Darurat. Fatwa ulama di zaman sekarang itu diperbolehkan. Karena kondisinya darurat. Itu pertanyaan ditanyakan langsung kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah pada kasus peristiwa tsunami Aceh. Di masa itu, tahun berapa itu? 2004. Saya masih ingat karena pas saya baru pulang dari Yaman, Desember. 26 Desember 2004. Saya ada urut di Surabaya ketika itu. Tanyakan langsung, belum mengatakan, itu kondisi darurat, kondisi yang sudah enggak normal. Maka fattaqullaha mastata'tum. Dipahami nggih? Semoga paham. Tolong jangan saklek nggih. Jangan zahiri yang jumud. Nggih, ketika semua ada ulasan di kalangan para fuqaha dan para ulama dengan hujah-hujah secara umum, maka itu diamalkan termasuk bimbingan mutaba'ah. Barakallahu fikum. Nyuwun pangapunten nek bahasa kula madan kasar niki. Kadang-kadang nggih perlu dikasari ben mudeng sekedhik ngoten. Di mana? Ya kok sing mlebu iki njaluk dhoromane iki sapa iki? Oh, tak pikir sapa. Salah tiga. Ndi wis kono mana? Ndi? Ini sudah selesai. 9, 10, pesta. Oh, banyak anu tuh apa sih sih ternyata. Anu wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam kabeh wis wis. kita apa ini? Apa sih? Oh. Oh, tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, semoga manfaat. Pas jam 8 kurang semenit. Jam 9 deh kurang semenit. Ya, alaikum. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.